Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua sehingga kita bisa di sini hadir melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan juga kita bisa mendengarkan kajian rutin yang biasa kita lakukan, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki bab tentang sihir, tentang perbuatan sihir. Barakallahu fikum. Telah kita sebutkan bahwa kenapa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bab tentang sihir ini dalam kitab Tauhid, dalam pembahasan Tauhid. Apa kaitannya? Barakallahu fikum. Karena banyak dari jenis-jenis sihir, barakallahu fikum, tidak akan bisa terlaksana, tidak akan bisa dilakukan oleh pelakunya kecuali dengan menyekutukan Allah Azza wa Jal, kecuali dengan melakukan kesyirikan pada perbuatan tersebut. Pelaku-pelaku sihir tersebut tidak akan mungkin membantu dia, melayani dia, kecuali demi kepentingan dia, kepentingan syaitan, kepentingan iblis, yaitu menyesatkan umat manusia untuk supaya mereka terjerumus di dalam kesesatan dan terutama di dalam kesyirikan wal'iyadzubillah. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan bab tentang sihir ini dalam kitab Tauhid karena sangat erat kaitannya dengan pembahasan Tauhid. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa sihir itu merupakan sesuatu yang samar, yang tidak tampak oleh mata kita, barakallahu fikum, akan tetapi wujudnya ada, akan tetapi wujudnya ada. Bukti bahwa wujud dari sihir itu ada, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari para penyihir, dari tukang sihir. Naam, wa min syarrin naffatsa tifil uqad. Allah berfirman, "Na'am qul a'udzu birabbil falaq," dan di antaranya "wa min syarrin naffatsati fil uqad" di dalam surat Al-Falaq. Dan dari saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan wanita-wanita yang meniup pada buhulnya, barakallahu fikum, untuk merealisasikan perbuatan sihirnya. Naam. Kalau seandainya sihir itu tidak ada hakikatnya, maka tidak ada faedah dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan sihir. Dan bahkan telah disebutkan di dalam hadis yang sahih, barakallahu fikum, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan yang lainnya, bahwa An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir, pernah disihir, sehingga datang kepada beliau dua malaikat dan membacakan dua surat kepada beliau, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Setiap satu ayat yang dibacakan kepada Nabi, maka terlepaslah buhul-buhul yang ditanamkan oleh Labib Ibnul A'sam, seorang Yahudi, untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalil-dalil tentang sihir, barakallahu fikum, dan tentang hukum dari sihir tersebut, hukum dari sihir, perbuatan sihir tersebut, bagaimana status pelakunya. Nah, di antaranya adalah walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq, dan sungguh mereka telah mengetahui orang-orang yang mempelajari sihir tersebut, sungguh mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang mempelajari sihir, maka tidak ada sedikit pun balasan pahala bagian untuknya di akhirat. Nah, barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya amalannya batil, amalannya tertolak, semua amalannya tertolak. Pelaku sihir semuanya, semua amalannya tertolak. Dan ini menunjukkan bahwa kafirnya para tukang sihir, terlebih kalau seandainya barakallahu fikum dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan perbuatan sihir tersebut. Barakallahu fikum. Nah, dalam ayat ini secara jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kepada para tukang sihir, barakallahu fikum, dengan kekafiran, wal iyadu billah. Sihir merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi, dan banyak dari orang-orang Yahudi mempelajari perbuatan sihir ini, barakallahu fikum. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa yang menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Yahudi yang bernama Labib ibnul A'som. Labid ibnul A'som. Nah, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka orang-orang Yahud, naam, barakallahu fikum, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka mempercayai al-jibt, sihir, dan at-taghut. Dan at-taghut dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, makna al-jibt di sini adalah as-sihir, wat-taghut as-syaitan. Nah, ditafsirkan ayat ini oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa makna al-jibt yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bil jibt, mereka beriman atau mempercayai al-jibt, maksudnya di sini adalah as-sihir. Wat-taghut adalah as-syaitan. Tafsir yang disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab terkhusus pada lafaz at-taghut, barakallahu fikum, ini adalah tafsirun bil mithal. Penyebutan makna tafsir dengan misal, dengan contoh. Dengan contoh, wa illa taghut maknanya tidak terbatas pada asyaitan saja. Syaitan adalah salah satu dari taghut, barakallahu fikum. Yang seperti ini banyak disebutkan oleh para ulama, banyak disebutkan oleh salaf. Sebagian mengatakan taghut itu adalah setiap yang diibadahi selain Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Sementara Umar bin Al-Khattab mengatakan taghut itu adalah asyaitan. Apakah berbeda pemahaman mereka tentang taghut, lafaz taghut di dalam Al-Quran? Barakallahu fikum. Jawabannya adalah tidak. Mereka menyebutkan tafsir dengan misal, dengan contoh. Nah, mereka menyebutkan tafsir dengan contoh. Di antara contoh taghut adalah syaitan. Di antara contoh taghut adalah setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho dari peribadatan tersebut. Adapun makna taghut, barakallahu fikum, yang syamil, yang mencakupi semua jenis dari taghut sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, na'am, beliau mengatakan kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu, setiap hamba yang melampaui batasannya, setiap hamba yang melampaui batasannya sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala, nah, baik dia itu seorang yang diikuti, seorang alim, seorang raja, barakallahu fikum, dia tidak boleh melampaui batasannya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah taghut, barakallahu fikum. Seorang penguasa ketika dia memerintahkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah taghut. Setiap yang diikuti, yang disegani dan dikatakan sebagai orang alim ketika dia menyesatkan umat manusia, menyuruh kepada kejelekan, kemungkaran, maka dia adalah taghut. Barakallahu fikum. Batasannya, karena dia telah melewati batasannya. Setiap hamba yang diibadahi dan dia ridho terhadap peribadatan tersebut, maka dia adalah taghut. Karena batasan dia sebagai hamba Allah adalah dia hanya beribadah dan tidak boleh diibadahi. Ketika hal ini dia langgar, barakallahu fikum, dia lewati batasan ini, maka dia adalah taghut. Naam. Berkata Jabir, At-tawagit kuhanun yanzilu alaihimus syaitan fi kulli hayyin wahidin. Taghut adalah para dukun. Naam, para dukun. Biasanya yang melakukan perbuatan sihir ini adalah para kuhan, para dukun. Karena yanzilu alaihimus syaitan, yang mana syaitan itu turun kepada mereka. Naam, yang mana syaitan itu turun kepada mereka, barakallahu fikum. Naam, fi kulli hayyin wahidin, setiap satu desa atau satu tempat ada satu syaitan turun kepada mereka. Naam, barakallahu fikum. Syaitan memberitakan kepadanya berita-berita dari langit. Sudah kita sebutkan bahwa syaitan berupaya mencuri berita dari langit, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya, naam, menciptakan petir, naam, sahab, barakallahu fikum, sehingga ketika mereka berupaya untuk mencuri, naam, maka dia akan terkena oleh petir tersebut. Dan adapun kalau seandainya sampai dia mencuri berita dari langit, naam, mereka akan turun ke bawah dan mereka berdusta. Naam, dengan 100 kedustaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimi'ati kadzibah, dengan 100 kedustaan mereka menambahi dan mengurangi. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, bahwa al-kuhan dia tidak tahu dari perkara ghaib kecuali apa yang disampaikan oleh syaitan kepadanya, barakallahu fikum, dan itu pun penuhi dengan kedustaan-kedustaan, wal'iyadzubillah. An Abi Hurairah, kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalil berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah, naam, 7 hal yang membinasakan. 7 hal yang membinasakan. Ketika di dalam syariat menyebutkan lafaz ijtanibu, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, naam, ijtanibu, kalimat seperti ini lebih dalam maknanya daripada sebatas utruku, tinggalkanlah. Nah, kalimat ijtanibu, jauhilah, itu lebih dalam maknanya daripada sekedar dikatakan utsruku, tinggalkanlah. Nah, karena makna ijtanibu, menjauh, barakallahu fikum, bukan hanya sebatas meninggalkan, tapi kita disuruh dan diperintahkan untuk berada pada posisi yang jauh dari perbuatan tersebut. Nah, tidak boleh mendekati, tidak boleh melakukan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kepadanya. Nah, sehingga oleh karena itu makna istanibu ini lebih dalam maknanya daripada usruku. Pada kalimat istanibu terkandung padanya kalimat usruku. Pada kalimat istanibu jauhilah terkandung padanya barakallahu fikum, makna yang ada pada kalimat utsruku tinggalkanlah, dan tidak sebaliknya pada kalimat utsruku tinggalkanlah. 6. Tidak semua makna istanibu terkandung di dalam kalimat utsruku barakallahu fikum. Maksudnya di sini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menggunakan kalimat istanibu barakallahu fikum, maka kita diupayakan untuk benar-benar hati-hati dari perbuatan ini, karena ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya, sehingga dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam barakallahu fikum dengan kalimat al-mubiqat, 7 hal yang membinasakan barakallahu fikum. Yang pertama adalah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahun, wahai Rasulullah, apa itu perbuatan yang dimaksud? Qala asyirku billah, yang pertama adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dosa yang paling membinasakan, dikarenakan syirik merupakan dosa yang paling besar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni barakallahu fikum apabila Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa di bawah dosa syirik tersebut bagi siapa yang dikehendakinya. Itu pun bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah azza wa jal. Nah, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya neraka, dan tidak ada penolong-penolong bagi orang-orang zalim. Menunjukkan bahwa mereka itu kekal di dalam an-nar, dan mereka tidak akan bisa memasuki al-jannah wal-iyadu billah barakallahu fikum. Ini perbuatan syirik yang menjadikan kita itu harus khawatir dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan syirik. Kita tidak boleh merasa aman dari perbuatan syirik. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon doa kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan syirik, dan juga bagi anak-anaknya, bagi anak keturunannya, agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik. Sebagaimana yang Allah firmankan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala-berhala selain Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan berdoa Nabiullah Ibrahim agar dijauhkan dari perbuatan syirik, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim, faman la ya'man id la ya'man, faman ya'man id la ya'man Ibrahim. Siapa lagi yang merasa aman dari perbuatan syirik? Naam, siapa lagi yang merasa aman dari perbuatan syirik kalau seandainya Ibrahim saja merasa tidak aman? Barakallahu fikum. Maka merasa aman terjatuh dari perbuatan syirik merupakan sebuah malapetaka, sebuah kekurangan yang harus kita perbaiki. Kita harus takut nam untuk terjerumus dari perbuatan syirik, karena perbuatan syirik merupakan dosa besar dan disebutkan pada deretan yang pertama dari 7 hal yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang bisa membinasakan. Kemudian yang kedua adalah as-sihir. Ini syahid. Nah, ternyata perbuatan sihir barakallahu fikum nam termasuk di antara 7 hal yang membinasakan. Nah, kenapa demikian? Nah, karena sihir padanya terkandung perbuatan zalim terhadap hamba, terhadap manusia yang lain, kejahatan, mengandung unsur kejahatan kepada orang lain. Bisa jadi para penyihir tersebut merusak keadaan orang yang disihir, baik agama ataupun dunianya, memisahkan antara suami dan istri. Kejahatan yang sangat besar yang dilakukan akibat perbuatan sihir. Barakallahu fikum. Menjadikan orang hilang akalnya dan bahkan sampai seperti orang gila. Dan susah untuk disembuhkan. Barakallahu fikum. Dan ini banyak terjadi. Dan yang seperti ini banyak terjadi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Sampai-sampai orang tersebut tidak tiada ubahnya seperti al-bahaim, seperti hewan ternak, wal iyadu billah. Sehingga oleh karena itu sihir merupakan suatu hal yang sangat membinasakan. Kemudian yang berikutnya, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran. Nah, membunuh jiwa, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa pelaku pembunuhan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebagian dari ulama mengatakan bahwa pelaku pembunuhan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Barakallahu fikum. Mereka berdalilkan dengan sebuah ayat, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, dan dia kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Dan berkata Abdullah bin Abbas, nazalat hadhil ayah wa hiya akhiru ma nazal wa ma nasakhaha syai'un. Telah turun ayat ini dan ini merupakan ayat yang turun dalam ayat yang terakhir yang turun dalam permasalahan ini. Wa ma nasakhaha syai'un, dan tidak ada satupun yang memansuhkan hukumnya. Barakallahu fikum. Nah, walaupun di antara ulama yang lain mengatakan bahwa pelaku pembunuhan itu diterima taubatnya kalau seandainya dia bertaubat. Akan tetapi yang ingin kita sampaikan adalah bahwa pembunuhan, barakallahu fikum, merupakan dosa yang sangat besar. Barakallahu fikum. Pembunuhan merupakan sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita mengingatkan mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan teror dengan dalih agama bahwa sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar, menghilangkan jiwa dari orang-orang yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan darahnya, wal iyadzu billah. Barakallahu fikum. Kemudian wa aklir riba, dan makan harta riba. Barakallahu fikum. Memakan harta riba termasuk merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya, wa tawalli yaumaz zahf, lari dari pertempuran. Karena fitnahnya sangat besar ketika seseorang lari dari pertempuran. Sehingga ini merupakan dosa besar. Karena fitnah yang diakibatkan perbuatan ini sangat besar, menyebabkan runtuhnya semangat dari pasukan yang lain, menyebabkan bahaya yang meluas kepada kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian 6 berikutnya adalah wa qadful muhsanat, menuduh wanita-wanita yang bersih dengan tuduhan-tuduhan yang keji, dengan perbuatan zina. Barakallahu fikum. Maka ini tidak dibenarkan. Bahkan orang-orang yang melakukan tuduhan dusta, menuduh wanita-wanita yang suci dengan tuduhan zina. Barakallahu fikum, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan sekali-kali engkau menerima persaksian mereka selama-lamanya. Tidak boleh lagi diterima persaksiannya. Naam. Ketika barakallahu fikum dia telah menuduh seorang wanita, barakallahu fikum, tanpa saksi, tanpa 4 orang saksi yang menyaksikan dengan tuduhan zina, wal iyadzubillah. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.